Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 24 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 1 Oktober 2021. Kita akan lanjutkan penjelasan dari Syarah Alfiyah bin Malik yang kita memakai penjelasan dari Syekh Muhammad bin Sulaisin rahimahullah. Dan kita sampai di halaman 87. Nah, matanya bisa kita skip. Karena tadi qadarus syafa'al kita ada problem. Jadi kita masuk ke pembahasan tentang mu'rab. Kemarin kita bahas yaitu tentang mantuk dan mafhum. Mantuk itu adalah makna yang ada pada definisi itu sendiri tanpa perlu penafsiran dan pembanding yang lain. Sedangkan mafhum itu adalah makna yang bisa didapati dengan memberikan tafsiran atau membandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang penjelasan kemarin tentang isim itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Sahih itu adalah tidak ada huruf ilat. Kalau yang mu'tal ini ada huruf ilatnya. Huruf ilatnya itu adalah aywa. Ya. Jadi antum bisa tulis di sini mu'tal di sini adalah ya a i wa. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya di sini adalah alif ya. Ya ai wa. Aywa. Salam ahlan. Aywa. Nah, dan bukan yang lainnya. Bukan Sony, bukan LG, bukan yang lainnya. Aywa, Mas. Dan mu'tal di sini ya mu'tal di sini karena mengandung huruf ilat. Ya, huruf ilat. Bukan seperti ini, Mas. Ini ilat beneran. Ya, ini huruf ilat, Mas. Ya, huruf ilat. Di mana mu'alif rahimahullah mengatakan isim itu ada yang sahih seperti ard. Seperti ka'ardin. Akhiruha harfun sahihun, huruf yang sahih. Apa huruf yang sahih? Ini dot di sini tidak ada ilatnya. Ya. Dia mingkem ini. Sahih itu artinya mingkem. Untuk takrib bedihna antum, apa bedanya sahih dan ilat? Sahih itu dalam mingkem, ilat itu melet. Jadi dia butuh ketika ini ada unsur yang menjadikan orang melet itu apa? Yaitu huruf ilat, aywa. Lah, antum ketika menyebabkan aywa itu kan enggak bisa diem juga. Aywa, iya kan bisa. Duh, ini takribuddin, Mas. Jangan ketawa, Mas. Itu untuk mencoba agar antum itu lebih hafal daripada sekedar opo yo huruf ilat. Nyedal melet sih. Ah. Kan enggak bisa diem. Aywa, kan buka wa. Ya. Ini bukan melucu loh, Mas. Ini saya serius. Makanya saya enggak bisa ketawa, Mas. Enggak bisa ketawa, Mas. Allahumma barik. Nah. Jadi di situ harfun sahihun, harfnya sahih. Maksudnya sahih itu dia tidak punya cacat. Artinya apa? Enggak sakit-sakitan. Enggak ngantuk, enggak pilek, enggak panas. Karena apa? Sehat. Maka di sini harfun sahih. Wahwa dhatu. Di situ dhat. Taqulu wa hadhi ardun wasi'atun. Engkau katakan ini adalah bumi yang luas. Hadhi ardun wasi'atun. Wasakantu ardun wasi'atan. Dan aku mendiami bumi yang luas. Qaddamtu au qaddimtu ila ardin wasi'atin. Aku sampai. Aku tiba di bumi yang luas. Nah. Di sini membahas yang mu'tal. Ini yang kedua. Ini yang pertama mu'tal. Mu'talu. Kenapa ini lam nih, Mas? Bukan melet, Mas. Ana tanya kenapa itu lamnya dua, double, Mas. Karena dari allala yu'allilu mu'tal. Ya. Makanya antum masih ingat enggak kajian tafsir? Apa yang membedakan tentang illat dan sabab? Ini dari sini, Mas. Ilalun itu jamak dari illatun. Makanya ada Ilal At-Tirmidzi. Ada kitab namanya Ilal At-Tirmidzi. Tidak disebut Asbabu Tirmidzi. Kenapa? Karena ilal itu adalah cacatnya yang ada di dalam. Artinya faktor is intrinsik. Faktor yang internal di situ. Dalamnya. Paham sampai sini? Dan ada faktor eksternal. Yaitu apa? Sebab. Sebab itu biasanya meliputi sesuatu yang dari luar, Mas. Maka disebutkan asbabun nuzul, asbabul wurud. Kenapa disebutkan asbab bukan ilat wurud, ilat nuzul? Bukan. Karena itu kaitannya suatu kejadian, ayat ada kejadian. Tapi kejadiannya bukan di ayat itu. Artinya ayat itu ada ketika ada kejadian. Yang ada sifatnya bukan internal ayat itu. Karena ayat itu turun kemudian dengan sebab terjadinya suatu kejadian. Apa maksudnya? Apa, Mas? Bisa, makanya. Makanya, sebentar, Mas, sabar. Ya. Dari arti cacat dan alasan sama. Tapi cacatnya itu dari dalam. Ya. Ilal, illat atau agar, ya. Makanya kalau misalnya dikatakan alasan, kalau disebutkan sebab, sebab dan alasan beda nggak, Mas, di Indonesia? Hah? Sama. Yang membedakan antara sebab dan alasan, kalau orang Arab lebih detail lagi, Mas. Makanya disebutkan tidak ada namanya asbabul apa? Asbabu termidi. Ilatu nuzul. Ilatu lurut. Enggak. Sebutannya asbab. sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Karena suatu kejadian, kemudian menjadi ini loh, ayat ini seperti ini. Walaupun terkadang ayat itu tidak menyebutkan tentang kejadiannya. Faktor yang eksternal. Yang kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Kaitannya dengan apa, Mas? Di mana kita bahas itu? Al-Qasas. Suf, siapa yang sekarang menjadikan apa yang kita pelajari di surat Al-Qasas dengan apa yang kita pelajari di Alfiyah nyambung? Kok bisa? Kemarin kita membahas apa, Mas? Tentang sebab dan ilat, ya, itu dinafikan oleh apa? Jahmiyah dan Asy'ariyah. Mereka tidak meyakini adanya sebab dan ilat. Berarti mereka enggak bisa melet, Ustaz. Bukan masalah melet sekarang nih, Mas. Melet yang tadi bahasa Arab nih, melet. Kalau yang di sana yang Jahmiyah dan Asy'ariyah, ini mereka itu menyebutkan kenapa kaca pecah? Karena kaca itu ya pecah. Walaupun dipukul bukan alasannya dipukul, tapi alasannya karena kaca itu bisa pecah. Begitu juga orang makan obat. Obatnya itu ya sembuh. Bukan kemudian kesembuhan itu dinisbatkan kepada yang lainnya. Ya, ini sering menjadi bola liar bagi orang-orang yang senantiasa mengedepankan akalnya dalam menafsirkan dalil-dalil syar'i. Ya. Lagi ngapalin apa, Mas? Ya. Lemah bari. Nah, ini tentang ardin. Jadi di situ sahih, Mas. Sedangkan di sini jelaskan mu'tal mithlu sumah. Contohnya sumah, Mas. Ini bukan sumah motor, bukan sumah toko besi, bukan sumah yang lainnya, Mas. Ini sumah ini, Mas. Dan ini akhiruha harfu illatin. Akhirnya itu huruf illat. Lamnya tasid, Mas, ya. Ingat-ingat. Harfu illatin wa huwa al-alifu. Fa i'rabuha muqaddarun, maka i'rab dia itu adalah muqaddarun. Kenapa muqaddarun, Mas? Antum lihat di sini, Mas, sum. Ya. Summa. Ya, summa isim, nama. Kita contoh yang lain, Mas. Huda. Ya. Misalnya, Pak, hasaltu ala huda. Hasaltu ala, ah, susah ini. Ya. Hasaltu ala huda. Ya. Huda. Asaltu ala huda. Aku mendapatkan petunjuk. Nah, di mana huda di sini? Ya, huda kayak gini, ya. Nah, ada suma, ada huda, dan yang lainnya. Ini terakhirnya ada huruf aywa ini. Maka dia itu adalah mu'tal. Di mana nanti mu'tal sendiri terbagi. Ada yang mangkus, ada yang apa, Mas? Maksur. Bahkan ada yang menambahkan mamdud. Ya, ada yang menambahkan mamdud. Nah. Kemudian al-jawab, jawabnya adalah. Nah, sekarang kita membahas jawab. Ana ulangi lagi. Pertanyaannya apa ini, Mas? Hah? Kenapa? Ayo. Ma makna suma? Sekarang kita fokus pada jawaban, tapi antum enggak ngerti soalnya. Jadi akhirnya menjadi apa? Blunder, Mas. Nah, dan ini termasuk torekohnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan beliau mencontoh ulama-ulama sebelumnya. Seperti kita kitab tauhid. Anda masih ingat kitab tauhid? Awalnya ayat, kemudian hadis, penjelasan ulama, terakhirnya apa? Khulasah. Balik lagi. Karena apa? Nanti kalau kepanjangan orang lupa. Nah, oleh karena ini juga nanti kita akan bikin di akhir kajian kita, Anda akan tunjuk beberapa orang, siap-siapkanlah untuk memberikan kesimpulan. Apa toh tadi yang kita pelajari selama satu jam itu apa? Paham? Di akhir kajian, Mas. Maka beruntunglah yang tidak ngantuk. Wong kucing saja bisa ngantuk tadi. Ya. Apalagi. Nah. Tapi masalahnya adalah kucing bertasbih. Kita enggak tahu tasbihnya kayak apa. Kucing berdoa, kita enggak tahu doanya kucing kayak apa. Tapi antum doanya apa? Ma'ruf dan mafhum. Maka harus lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, lanjutnya. Al-jawab hiya lughatun fi ismin. Ini adalah lughatun. Apa lughatun? Bahasa. Fi ismin, dalam isim. Fa kama taqulu, sebagaimana engkau katakan, ismu waladi Muhammadun. Nama anakku adalah Muhammadun. Ismu waladi Muhammadun. Yumkinuka, dimungkinkan bagimu, an taqula, engkau mengatakan apa? Suma waladi Muhammadun. Suma waladi Muhammadun. Karena ini sama, Mas. Ism itu sama. Nama anakku Muhammad. Fa suma bimakna ismin. Bimakna ismin. Suma di sini apa? Maknanya adalah ism. Wahya lughatun fihi. Ini adalah secara bahasa di situ sama. Ya. Seperti apa, Mas? Orang lewat. Maaf. Permisi. Ya. Padahal hakikatnya apa? Beda, kan? Kalau disebutkan di tempat lain, maaf, Pak. Kemudian antum melakukan salah, antum minta maaf. Ya. Kemudian orang lain mengatakan permisi, kan enggak pas. Harusnya minta maaf kok malah minta permisi. Begitu juga sebaliknya. Tapi terkadang ada kesamaan dan terkadang ada perbedaan. Nah, idzan ya, jadi di sini ja'al muallif bihadzal lughatil arabiyyati suma. Muallif membawakan dalam bahasa Arab ini gharibah ya. Bihadil lughatil ghariba. Ana tadi bacanya Arabia. Sudah sesuatu ya. Allahumma sta'an. Ya. Kurang aku. Bismillah. Jadi, ja'al mu'allifu bihadil lughatil gharibati. Mu'allif itu membawakan dengan bahasa yang asing. Yaitu suma. Walam yakul, dan dia beliau tidak mengatakan ka'ardin wasmin. Seperti apa, Mas? Seperti bumi dan isim. Hatta la yafutal maqsudu. Sehingga maksudnya itu tidak terlewat. Id innahu yuridu tamthila bi ardin lil ismi sahihin. Yang beliau inginkan di situ adalah pemisalan tentang ardin itu untuk isim yang sahih. Isim yang sahih itu apa? Isim yang tidak mengandung ilat. Ya. Ilat itu apa? Aywa. Nah. Kemudian. Wa bisuma, dan mu'alif membawakan suma lil ismi. Ya. Lilismi mu'tal. Untuk isim mu'tal. Wajaa aidan bisuma. Begitu juga datang juga dengan suma di ajli rawi, karena perawinya seperti itu mengucapkan periwayatannya itu menggunakan dengan suma. Walaqala ka'ardin wasmin langkasara baitu. Kalau yang dikatakan itu ka'ardin wasmin, maka baharnya beda, maka menjadi rusak baitnya itu. Paham saya di sini? Kayak misalnya Pak, seperti bait di Indonesia itu a dan seterusnya. Ya misalnya Pak, orang mempunyai kebiasaan medit, tinggal di tempat sempit, anggarannya serba sedikit. Dan tetangganya semuanya hidupnya sempit. Karena ya wis wilah. Enggak, maksudnya yang ana inginkan takribuddin tentang it-itnya itu loh, Mas. Ya. Ya, kalau di sini namanya bahar, Mas. Ya, bahar. Ya, rima itu sesuatu. Ya. Maksudnya terkadang juga enggak dipakai. Tapi di sini ana menginginkan agar antum paham, kalau misalnya ka'ardin wa suma ma itu kan ada. Ya, karena sebelumnya juga dipakai ma. Ya. Itu dengan apa, Mas? Salima, suma. Beda kalau qad salima kemudian ka'ardin wasmin. Legu nanti itu, Mas. Nah. Paham ya? Nah. Wa misalu, contohnya minas sahih ghairi ardin, contoh dari sahih yang selain dari ard itu adalah kathirun, banyak. Seperti apa? Ka Zaidin wa Umar wa Masjidin. Seperti Zaid, Umar dan Masjid, wa Bakrin wa Khalidin wa Mu'tal. Ya, Mu'tal ghair suma kathirun aidan, ka Huda wa Ridha wa Fata. Mu'tal selain dari suma itu banyak juga, seperti apa? Huda. Huda, Ridho, Fata. Ya, Huda petunjuk, Ridho, Fata pemuda. Wa sayatina insyaallah annal mu'tal, ya, annal mu'talla yakunu mu'tallan bil waw. Bahwasanya mu'tal itu bisa jadi ada mu'tal dengan wawu, ada mu'tal dengan alif, ada mu'tal dengan ya. Bikalamin awdoha min hada, dengan perkataan yang ini lebih jelas daripada ini. 6. Sebengi, Mas. 6. Kemudian halaman 88. Laman tahal mu'allifu minal asma. Ketika mu'allif itu sudah selesai dari pembahasan kata benda isim. Nah, kembali lagi, Mas. Kalau disebutkan seperti ini, harusnya, apalagi yang bagi antum yang baru ikut-ikut awal, ikut-ikut barusan saja dari Sara Alfiah. Ini yang seperti ini harusnya antum punya keinginan untuk mengenal apa itu isim, apa itu tanda-tanda isim, dan bagaimana apa mengambil diferensial antara isim, fi'il, dan harf. Bedanya apa, Mas? Ya, bedanya adalah ketika antum ikut dari awal nggak akan bingung, tapi kalau awal ikutnya di tengah-tengah ya doa saja bismillah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman. Nah, di sini lamma intahal mu'allif min al-asma. Ketika mu'allif penulis ini selesai dari isim. Wa annaha tanqasimu ila mu'rabatin wa mabniyatin. Dan isim itu dibagi menjadi mu'rab, mu'rabah dan mabniyah. Dzakar al-af'ala. Kemudian beliau menyebutkan tentang apa? Af'al, fi'il, Mas. Wal af'alu aidan tanqasimu ila mu'rabatin wa mabniyatin. Dan af'al juga dibagi menjadi mu'rab dan mabni. Wal mu'rafu ahyanan yakunu mabniyatan. Ada yang mu'raf itu terkadang juga bisa menjadi mabni. Qala rahimahullah mengatakan, wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa a'rabu mudari'an in arya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin ka yaru'na manfutin. Nah, di sini jelaskan qala rahimahullah. Qala rahimahullah artinya apa? Abaris. Qala rahimahullah ini siapa ini? Qala rahimahullah. Ibnu Malik. Meninggal tahun berapa? Saya yakin. 6 72. Yakin berapa, Mas? Aywa. Coba sekarang antum sambil termenung gitu, wabki ala khoti atik. 672. Enggak, Mas. Itu biar sesuatu itu menjadi cepat hafal ketika antum mengambil sesuatu itu menjadi sesuatu yang unik. Ya, tapi kalau biasa saja, apalagi antum ngapalnya sambil gini, enggak bisa. Enggak nulis, enggak mengucapkan, enggak berdoa kepada Allah Azza Jalla, susah itu, Mas. Makanya antum akan menjadi hafal tentang masalah 672 itu ketika antum bikin unik, Mas. 672 itu apa? Name opo, tujune opo, lurune opo? Ya, seperti apa? Meninggalnya Yahya bin Yahya bin Katsir. 234. Kan loh. Lah iya, seperti itu, Mas. Contohnya saja, Mas, contohnya. Contohnya seperti itu. Ya, 234, Mas. Ya. Ya. Yang seperti itu ketika antum jadikan patokan, misalnya Imam Bukhari antum jadi patokan. Jadi tambah 5 Imam Muslim, seperti itu. Nah, itu karena antum mengambil sesuatu yang unik untuk menghafal sehingga itu enggak akan hilang, Mas. Tapi kalau antum itu menghafal semuanya dianggap sama, wah tempe kabeh tahu kabeh ora ono rasane, ya wis. Enggak akan ada sesuatu yang mengenakkan. Makanya disebutkan di sini wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya. Ya, maksudnya fi'il amr. Ya. Kalau misalnya antum berbicara tentang kaitannya fi'il amr. Fi'il amr itu apa, Mas? Mabni atau mu'rab, Mas? Jawabannya enggak jelas. Hah? Mabni. Kok bisa mabni, Mas? Iya. Itu kan sesuatu. Ada tafsirnya gitu. Ada tafsirnya, Ustaz. Iya. Karena di situ fi'il amr. Ya. Fi'lu amrin wa mudiyin bunya. Fi'il amr dan fi'il madi itu bunya artinya dimabnikan. Ya, jadi fi'il amr wa mudiyin dan fi'il madi itu apabila atau bisa dimabnikan. Wa a'rabu dan orang mengirab mudhari'an fi'il mudhari' in arya. Mudhari' ya itu dianggap apa, Mas? Mengirab mudhari'. Mengirab mudhari' itu apa? Mudhari' itu menjadi mu'rab apabila apa? In arya. Apabila in jika arya apa, Mas? Orian. Jadi kata-kata orian telanjang maksudnya apa? Kosong. Enggak pakai apa-apa, Mas. Ya. Dari apa, Mas? Dari min nuni taukidin. Kosong dari ya, nun taukid. Itu yang pertama. Mubashirin. Yang langsung. Ya. Makanya bas mubashir. Siaran langsung, Mas. Seperti sekarang, streaming langsung. Ya. Wa min nuni inatin. Ini yang kedua. Dan dari nun inas, nun yang menunjukkan perempuan. Ka yaru'na manfutin. Seperti apa? Yaru'na manfutin. Ya. Nah, di situ nanti kita jelaskan lagi tentang syarahnya. Penjelasannya berkaitan dengan bait yang ke-1920 ini, Mas. Karena lafaz yaruna manfutin ini banyak penjelasannya. Gitu juga sebelumnya. Nah. Qauluhu. Ya. Masih 30 menit lagi, Mas. Tenang, Mas. Gak usah lihat jam. Qauluhu, perkataannya, wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya. Fi'il amr dan madhi itu bisa bunya, dimabnikan. Fi'lu amrin, ya, fi'lul amri mabniyun. Fi'il amr itu bisa mabni. Wal fi'lul madhi mabniun, dan fi'il madhi itu adalah mabni. Wal alifu fi bunya litasniyah. Di tasniyah. Bunya itu untuk tasniyah di sini. Li'annaha ta'udu ala isnain. Karena ini kembalinya kepada dua. Fi'lu amri, ya, fi'lul amri mabniun. Fi'lul amri itu apa? Mabni. Qila mu'rabun. Ada juga yang mengatakan mu'rab. Wa huwa qaulul kufiyyin. Dan inilah yang dikatakan oleh kufiyyin. Kufiyyin itu apa, Mas? Kufi. Ahli nahwu dari kufah. Lawannya apa, Mas? Atau tandingannya apa? Basrah. Dari orang-orang ahli nahwu di kota Basrah. Basri. Wassahihu annahu mabniyun. Sufantum lihat. Apakah Syekh itu punya madhab nahwu kufiyin? Enggak. Beliau punya penilaian sendiri. Maka tidak semua kufiyin, perkataan kufiyin diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thaimin. Wassahihu annahu mabniyun. Yang sahih dia itu adalah mabni. Ya. Wa yubna ala ma yudzamu bihi mudarihu. Dan ini di yubna. Ya, yubna itu apa, Mas? Ya. Itu kalau secara bahasa, Mas. Yubna maksudnya itu dijadikan mabni. Dimabnikan. Ala ma yudzam. Atas apa yang dijazamkan dengannya mudhari'nya. Fa in kana mudhari'uhu yudzamu bisukun. Kalau mudhari'nya itu dijazamkan dengan sukun. Fa huwa mabniun, maka dia itu mabni ala sukuni. Mabninya ala sukun. Ya. Wa in kana mudari'uhu yudzamu bi hadfi harfi al-illah, apabila mudari'nya itu, ya, mudari'nya itu yudzamu bi hadfi harfi al-illah, dijazamkan dengan menghapuskan huruf illah atau hadfi nun, atau menghapuskan huruf nun. Fahuwa kadhalika mabniun. Begitu juga mabni. Ala hadfi harfil illati. Atas. Apa? Ini hadaf juga. Penghilangan harf illat. Huruf illat itu dihilangkan. Au hadfi nuni. Atau menghilangkan nun. Wa yubna aidan ala al-fatih. Dan dimabnikan juga berdasarkan fathah. Nah. Idan fi'lul amri mabniun ala arba'ati asya. Antum lihat ini, Mas. Ini komplit ini, Mas. Lalu, fi'lul amri. Fi'lul amri itu apa? Fi'lul amri. Mabniun. Mabni itu apa, Mas? Hah? Mabni. Acik. Lal, mabni itu apa lal? Tetap di tempat. Ya. Antum marah nikah apa? Antum mabni atau murab? Ayo Allah mabar. Antum murab, insyaAllah. Zawajakullahu bikran. Salih, insyaAllah. Ajilah. Nah. Ini juga sama ya. Tentang mu'rab dan ma'bni, kita kiaskan, kita mentadaburinya, bisa kemana-mana. Bahkan itu dalam mencari ilmu syar'i dan mencari jodoh. Ya. Orang yang dia itu banyak syarat. Ma'bni mas. Gak bisa berkembang. Tapi kalau dia itu mu'rab, ya. Mu'rabnya gimana Pak Adi? Berubah. Nah ya, berubah-ubah. Masya Allah. Kalau penuntut ilmu yang mu'rab bagaimana Pak? Nah ya, berubah-ubah. Berubah menjadi jelek atau baik Pak? Allah mabar. Masya Allah. Nah. Jadi itu adalah mu'rab bagi penuntut ilmu syar'i. Kalau mu'rab bagi yang mencari jodoh apa Pak? Bertambah jiwa. Oh, tambah anak jawa cucu, insyaallah. Ya, murab, insyaallah. Kalau ya maaf nih, Pak. Gabuk. Dapat istri gabuk. Enggak ya, Pak. Itu bukan maaf nih ya Pak. Ya. Enggak ada perkembangan. Ya. Ya. Yes. Malam ini spesial buat Pak Hadi. Allahumma barik. Ya. Antum enggak akan tidur mas ketika minum kopi mas. Tenang aja mas. Ketika minum kopi. Ingat-ingat mas. Ya. Nah. Makanya di sini fi'lu amri tadi itu Pak ya, kalau yang mencari jodoh. Tadi pertanyaan yang mencari jodoh, bukan yang sudah dapat jodoh. Kalau sudah jodoh ya yang dibicarakan Pak Adi semuanya benar. Tapi ini yang mencari jodoh. Ya, orang yang mencari jodoh bisa menjadi mabni manakala dia banyak syarat. Ya. Oke, banyak syarat enggak? Ayo Allah, lompat. Anak belum selesai kuliahnya, Zat. Wah, ya sama aja itu syarat itu. Ya. Enggak masalah. Insyaallah itu syarat makfu. Nah. Syarat yang lainnya yo wis, itulah. Antum paling paham yang itu. Sekarang kita masuk idan fi'lul amri mabniun ala arba'ati asya. Fi'il amr itu mabni atas 4 asya. Ya, 4 di sini tentang apa mas? 4 apa ini? Asya ini apa? 4 macam. 4 apa? Keadaan, kondisi, ayo, bisa seperti itu. Karena arba'ati asya ini itu asya. Pertanyaannya adalah, kenapa asya ini bukan al-asya? Arba'ati asya. Enggak wis, ini aja wis. Cara umum. Kenapa asya ini enggak pakai alif lam? Mamnu minas syaraf. Jawabannya gampang. Arab kayak gitu, Mas. Antum kok ngarang-ngarang sendiri ya? Orang Arab kayak gitu mas. Syekh memang kayak gitu. Gak ada al-asya itu gak ada. Kalau syekh itu bisa asyekh. Kalau asya enggak mas. Orang Arab memang kayak gitu. Makanya antum Ikut aja mas, selamat. Nah, ya lanjut mas. Nah, al awal yubna ala al fathi. Yang pertama adalah dimabnikan atas fathah. Idza tasalat bihi nun taukid. Apabila disambung dengan nun taukid. Nah, pertanyaan lagi. Ini ketika antum baru mengikuti alfiah, model-model penulisan yang seperti ini, apa itu fi'il amr? Fi'il amr itu apa? Mabni itu apa? Dan seterusnya. Itu antum cari. Cari definisinya. Jangan kemudian antum diem saja. Sehingga apa? Nantinya antum diharapkan ketika sudah membaca dari halaman per halaman, antum ada gambaran. Ya, terlebih lagi ketika antum bisa membuat skema apa yang di halaman itu membicarakan apa kan? Ya, membicarakan apa kan? Seratu nyeleneh. Membicarakan apakah itu? Maka yang pertama di sini yubna alal fathi. Makanya di sini antum tulis apa? Fathah. Idza tasalat bihi nunun taukid. Ini apa? Nun taukid. Ya. Antum tulis di sini apa? Nunun taukid. Ya. Nun taukid. Mislu idhabanna. Idhabanna. Idribanna. Isma'anna. Ya. Fal ainu maftuhatun. Ainnya apa? Maftuhatun. Litisalil fi'li bin nun taukid. Karena sambungnya fi'il ini dengan nun taukid. As-sani yang kedua. Yumna ala hadfi akhirihi. Dimabnikan dalam apa? Hadfi akhirihi. Itu dengan penghilangan akhirnya. In kana akhiruhu harfa illatin, kalau akhirnya itu adalah huruf illat, fa matalan law amarta ahadan an yuzakki taqulu lahu zakki malak wa asluha zakki bil ya li annaha min zakka yuzakki, zakka yuzakki. فحذف حرف الياء لأنه معتل وتبقى كسرته وكذلك لو أمرت إنسانا بالصلاة فإنك تقول له تقول له صلي فحذفنا آخر الفعل وتبقى الكسرة يا وتبقى الكسرة مثلها مثلهما ارمي ولو amarta insanan bidu'a taqulu lahu, kau katakan padanya. Jadi kalau ada di sini irmi, kata-kata irmi, buanglah, lemparlah. Walau amarta insanan, kalau engkau itu meminta kepada orang lain bidu'a, dengan doa, taqulu lahu, engkau katakan padanya, ud'u, doakanlah, bihadfil wawi. Ini apa? Wawunya enggak ada. Ud'u. Wa baqai dhammati ala ain. Maka menjadi apa? Baqa' tetapnya dhammah ala alal ain. Ya. Paham di sini? Ud'u. Ini alal ainnya dhammah. Kemudian, walau amarta insanan bisai. Ya, walaupun engkau itu perintahkan seorang itu dengan sa'i. Fa innaka taqul lahu, maka engkau itu akan mengatakan padanya, lahu isma bihadfil alif. Is'a ya. Bukan isma ya. No, jadi is'a. Fa innaka taqulu lahu is'a bihadfil alif. Maksudnya alifnya di mana ini mas? Wa pokokil fathati ala harfi ain. Ya. Ini is'a. Awalnya is'a. Ya. Makanya wa baqail dhammati ala ain. Ya. Dhammah di sini tetap pada ain. Walau amarta insanan bisa'i. Jadi kalau engkau memerintahkan seorang untuk sa'i, fa innaka taqulu lahu, maka engkau katakan kepadanya is'a. Is'a itu apa? Is'a sa'ilah. Bersa'ilah. Bihadfil alif. Dengan menghapus alif. Ya. Wa baqa'il fathati ala harfil ain. Dan baqa'il fathati di situ kaitannya dengan fathahnya tetap ala harfil ain. Itu berdasarkan huruf ain. Nah. Kemudian as-salisu. Nah. As-salisu ini masih panjang karena nanti ada penjelasan fi'lul amrin mabniyah. Ya, fi'lul amrin mabniyah. Ini kaitannya dengan insyaallah pada malam yang akan datang. Bi'idnillah. Naktafi bihadil kudrah. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.